sulit diterka, akan kemana membawa kita. Bila saja segala rencana berjalan apa adanya. Walau tak mudah untuk bertahan, ku menolak kalah oleh keadaan. Meski tiada yang jamin ku di sini, esok masih melihat mentari. Oh, harapan takkan mati, ku tak sendiri. Harapan pasti ada.